إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الناس جماعة جمعة أعزني الله وإياكم Kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan berbagai limpahan rahmat dan nikmatnya yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dan termasuk dari sekian banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan adalah nikmatus sihah wal afiyah. Nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan keselamatan kita dari hal-hal yang kita khawatirkan. Tentunya, terlebih khusus lagi, kita sudah berada di penghujung dari bulan Sya'ban, di mana dalam hitungan waktu yang demikian dekat, bi'idnillahi ta'ala, kita akan memasuki bulan yang agung. Kita akan bertemu dengan tamu yang mulia yang membawa berbagai keberkahan dan kebaikan yang semua itu nikmat dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Tentu kita semua tidak ingin tertinggal dari menyambut tamu yang agung tersebut dengan kesiapan diri-diri kita untuk menyambutnya. Dan termasuk di antara harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan yang mulia tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menjalankan berbagai ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan di bulan tersebut, baik ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang mustahab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat-salat yang lima waktu, salat Jumat kepada salat Jumat berikutnya, dan Ramadan hingga Ramadan berikutnya, semua ini adalah perkara yang bisa menjadi penghapus, penutup dari dosa-dosa yang ada di antaranya, selagi seorang berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar. Apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan nikmat, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pula kepada kita, bahwa amal-amal saleh, selain kita dengan amal saleh tersebut diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraup pahala di sisinya. Di samping itu pula, amal-amal saleh tadi menjadi penghapus dosa-dosa yang kita perbuat, di mana tidak ada seorang pun di antara kita kecuali terjatuh ke dalam salah dan dosa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan berbagai kemuliaan dan keutamaan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan puasa di bulan tersebut sebagai rukun min arkanil Islam, yang dengannya tegak agama seseorang. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di bulan tersebut perkara yang merupakan sunnah yang muakkadah untuk kaum muslimin, menegakkan qiyamul lail, salat tarawih, dan lebih utama untuk salat tarawih dilakukan secara berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyebutkan kepada kita keutamaan di antara dua jenis ibadah tersebut, sebagaimana dalam sabdanya dari hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Juga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, masih dari hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan, salat tarawih di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan dari dilaksanakannya salat tarawih secara berjamaah, di mana ini merupakan syiar min syaairil Islam, sebagaimana dalam riwayat Al-Imam At-Tirmizi min hadithi Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa dia salat, yakni salatut tarawih, bersama imam sampai imam tersebut selesai dari salatnya, maka ditulis baginya seakan dia berdiri salat semalam suntuk. Ini keutamaan yang sangat besar, yang tidak akan keutamaan ini diraih kecuali ketika dilaksanakan oleh kaum muslimin secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan dilaksanakan sampai imam tersebut selesai dari salatnya. Jika tidak terpenuhi persyaratan tersebut, maka keutamaan tadi tidak akan didapatkan oleh seorang muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki bulan Ramadan, sebagaimana keluar dari bulan Ramadan tidak lain kecuali dengan mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan tidak menyelisihinya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai pembimbing yang terbaik telah menunjukkan kepada kita bagaimana kita beribadah di bulan Ramadan ini dengan memasuki bulan tersebut, yakni dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru bi ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum faqduru lah. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian berpuasa dengan ru'yah, yakni ketika melihat hilal. Hilal yakni bulan sabit dari tanggal 1 Ramadan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian, yakni menuntaskan puasa dengan masuk di bulan Syawal juga dengan melihat hilal, hilal tanggal 1 Syawal. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in ghumma 'alaikum, apabila kalian terhalang dari melihatnya, faqdurulah. Apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sabdanya faqdurulah dijelaskan dalam riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Maka lengkapkan hitungan dari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inilah semestinya yang dijalani oleh kaum muslimin sebagai bentuk ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak beralih kepada perkara yang tidak dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka justru berjalan di atas perkara yang tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang akhirnya menyeret mereka kepada penyelisihan berikutnya, yakni menyelisih pemerintah mereka. Dan tentu hal ini membuahkan keburukan terhadap umat, karena dengan itu umat menjadi terpecah. Tidak lain itu semua kecuali dikarenakan penyelisihan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, hendaknya kita yang mengaku sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk kita menjalankan semua yang dibimbingkan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, secara khusus terkait dengan masuknya bulan Ramadan, demikian pula keluar darinya, untuk kita menjalankan sunnah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk kita jalani, yakni ru'yatul hilal. Dan dalam perkara ini kita mengikuti apa yang menjadi keputusan dari pemerintah kita untuk kita menjalankan ibadah ini bersama dengan pemerintah kaum muslimin. Kemudian jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, hal yang harus kita perhatikan bahwa yang dituntut dari kita di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, secara khusus yakni ibadah puasa, bukanlah sekedar kita meninggalkan syahwat yang terkait dengan perut kita ataupun syahwat yang terkait dengan kemaluan kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengingatkan dan menggambarkan kepada kita tentang gambaran orang-orang yang berpuasa, yang kenyataan dari puasa yang mereka dapatkan bukanlah pahala yang didapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya penderitaan yang mereka dapatkan, rasa haus dan lapar yang mereka dapatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal-'athash, wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-sahar." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berapa banyak dari orang yang berpuasa, bagian yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah rasa lapar dan dahaga, tidak mendapatkan pahala apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak di antara orang yang berdiri salat di malam hari, qiyamul lail, ini adalah amalan yang utama, tetapi yang didapatkan olehnya hanyalah bergadang, tidak tidur, dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah membimbingkan kepada kita di dalam bagaimana kita menjalankan ibadah puasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Ibnu Khuzaimah dan al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahih keduanya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadisnya dihasankan oleh Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Laisa as-siyamu min al-aqli wasyurbi, innama as-siyamu min al-lagwi war-rafath, fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alayka faqul inni shaimun inni shaim." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukanlah hakikat puasa itu hanya sekedar seseorang menahan dari makan dan minum, tetapi sungguhnya hakikat puasa selain dari dia meninggalkan perkara-perkara tadi adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat dan meninggalkan perkara-perkara yang keji dan kotor. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang yang mencacimu atau berbuat kejahilan terhadapmu, memberikan gangguan kepadamu, maka katakan, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan mengatakan kepada orang yang mencaci dan mencerca kita bahwa saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa, ini sebagai tanbih, peringatan akan diri kita yang sedang menjalankan puasa, bahwa seorang yang menjalankan puasa tidak pantas untuk dia membalas kejelekan yang dilakukan kepadanya, cacian untuk dibalas dengan cacian ataupun tindakan yang serupa lainnya. Dan demikian pula dari ucapan bahwa saya sedang berpuasa, ini sebagai peringatan terhadap orang yang mencaci dan mencerca tersebut, bahwa bukanlah rasa takut ataukah bukanlah hal-hal yang lain yang menghalangi dia untuk melayani orang tersebut kecuali karena dia sedang berpuasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, حاضرين جماعة جمعة أعزني الله وإياكم, وترمسك di antara keistimewaan dari bulan Ramadan, bulan Ramadan adalah syahrul qiraah, bulan yang sangat dianjurkan untuk kita banyak mengisi waktu kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Maka hendaknya kita semua berusaha untuk bersemangat di dalam membaca Al-Quranul Karim. Demikian juga memberikan semangat kepada anak dan istri kita untuk sama-sama menghidupkan bulan Ramadan dengan bacaan Al-Quranul Karim. Baik itu di masjid ataupun di rumah-rumah kita. Dan kita mendapati bagaimana para salafus salih mereka bersemangat di dalam membacanya hingga menamatkan Al-Quran dalam satu bulan, di bulan Ramadan, berkali-kali. Ini merupakan contoh bagi kita dari apa yang dicontohkan oleh salafus salih di dalam menghidupkan bulan Ramadan dengan bacaan Al-Quranul Karim. Juga termasuk di antara keistimewaan dari keistimewaan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan apa yang dikenal dengan Lailatul Qadar, malam yang di sisi Allah Subhanahu wa taala keutamaan bagi siapa saja yang bisa menghidupkan malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai ibadah yang dia lakukan lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Ini tentu keutamaan yang sangat besar yang setiap kita tentu tidak ingin luput dari keutamaan tersebut serta keutamaan-keutamaan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan di bulan Ramadan. Juga termasuk di antara keistimewaan dari keistimewaan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan-amalan salih, termasuk di dalamnya amalan sedekah. Maka kewajiban bagi kita untuk betul-betul bersemangat di dalam menjalankan berbagai bentuk amalan salih, yang ini merupakan medan latihan kita untuk kita membiasakan diri dengan amalan-amalan salih tersebut setelah keluar dari bulan Ramadan. Hal yang harus kita ingat pula di saat Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan bulan yang mulia, ya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala dari orang-orang yang beramal di dalamnya, maka hendaknya kita waspada dan kita takut di bulan yang mulia, di waktu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini pula, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang dia lakukan di waktu-waktu yang lainnya. Maka hendaknya kita betul-betul menjauhkan diri-diri kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita betul-betul merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan tersebut dan dari efek jelek kemaksiatan yang dilakukan oleh kita. Karena termasuk di antara efek jelek dari sebuah kemaksiatan ketika Allah Subhanahu wa taala menghalangi hamba tadi dari bertaubat kepadanya, sehingga dia akan semakin terjerumus ke dalam kemaksiatan yang lebih besar ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik kepada dia untuk bertaubat kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.